Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebuah kebahagiaan ketika kita ini diberikan kemudahan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ini mampu belajar Al-Qur'an atau mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an. Karena ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mendengarkan nasihat-nasihat Al-Qur'an, hakikatnya kita akan dijadikan, akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabarkan kepada kita, man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang menginginkan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadikan Allah itu baik, maka caranya Allah melonggarkan dada orang tersebut untuk menerima nasihat-nasihat Islam. Ibnu Abbas menafsirkan suatu rohulil Islam maksudnya adalah Al-Quran. Jadi ketika kita ini diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, maka hakikatnya kita akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dapat dapat WA dari Bu Dewi untuk mengisi siang hari ini, dan temanya adalah keutamaan bulan Ramadan atau keutamaan bulan puasa. Tentunya kalau itu kita bahas semua, maka waktu yang singkat ini tidak cukup. Maka agar tidak melebar kemana-mana, pada siang hari ini kita akan membahas keutamaan bulan Ramadan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185. Sehingga pembahasan kita pada siang hari ini kita batasi berdasarkan di surat Al-Baqarah ayat 185. Karena keutamaan Al-Qur'an, keutamaan bulan Ramadan itu banyak sekali berdasarkan Al-Qur'an ataupun juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita tidak membias, kita batasi bahwa pembahasan kali ini kita melihat satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Saya bacakan dulu Bapak Ibu sekalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان bulan Ramadan. Ya, ini kalau di dalam Al-Quran Bapak Ibu, bulan Ramadan ya, ini Allah menyebutnya dengan menggunakan kata syahru, bulan Ramadan, Ramadan. Sehingga di sini seorang ulama yang bernama Imam Mujahid, seorang ulama tafsir di masa tabi'in, beliau berpendapat bahwa menyebut Ramadan hanya dengan kata Ramadan saja itu dimakruhkan. Karena Allah sendiri itu menyebut menggunakan kata syahru atau menggunakan kata bulan. Ini pendapat Mujahid. Tetapi pendapat ini sangat lemah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ini pernah menyebut kata Ramadan itu tanpa menggunakan syahru atau bulan. Idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Lah di situ Rasulullah tidak menyebut kata syahru. Nah, sehingga pendapat Mujahid ini dengan sendirinya ini digugurkan dengan pendapat langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ramadan ini dari sisi arti, Bapak Ibu dan sekalian ya, dari sisi arti Ramadan itu ada dua asal. Pertama dari kata romdo. Romdo itu artinya syiddatul hari, panasnya yang sangat. Nah ini kita mungkin juga mengalami kalau bulan Ramadan itu waktunya waktu panas ya. Walaupun mungkin juga beberapa tahun kemarin kita itu puasa Ramadan juga tidak begitu panas, tapi mungkin secara umum bahwa ketika bulan Ramadan itu waktunya memang kondisinya sangat panas. Kemudian arti yang kedua, ini ada sebuah hadis, tapi hadis ini hadis oleh ulama hadis meneliti bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan hadis yang palsu ya. Innama sumiya Ramadan li'annahu yarmizu. Dinamai bulan Ramadan karena Ramadan itu adalah menggugurkan atau meremukkan ya. Asal katanya Ramadan, Ramadan itu meremukkan. Lah meremukkan di sini maksudnya yang yarmizudzunub, yaitu meremukkan dosa, menghilangkan dosa atau menggugurkan dosa. Lah itu ada sebuah hadis yang dibawa oleh Muhammad bin Mansur As-Sam'i di dalam kitab amaliyahnya, tapi sekali lagi hadis ini hadis yang dhaif. Tapi secara arti tadi ada yang mengartikan bahwa Ramadan itu artinya adalah meremukkan dosa-dosanya. Dan kemudian secara istilah, Ramadan Bapak Ibu adalah didefinisikan oleh ulama asyhadul tasih minas sanatil hijriyati, yaitu bulan ke-9 dari bulan hijriyah, bulan ke-9. Kalau kita hitung dari awal apal mboten Bapak niki. Bulan pertama napa bulan hijriyah niku? 1 Muharram nggih. Yen wong Jawa niku maktani Suro. Terus nomor kali Sapar, wong Jawa Sapar nggih yen tenggen hijriyah namanipun Sofar. Nah, kemudian nomor 3 Rabiul Awal, yen wong Jawa niku mulut itu nggih, Sapar mulut. Nah, kemudian bulan ke-4 adalah Rabiul Akhir, kalau Jawa Bakdo mulut. Nah, kemudian bulan ke-5 Jumadil Ula atau Jumadil Awal, bulan ke-6 Jumadil Akhir, bulan ke-7 adalah Rojab atau ilmu Jawa Recep. Nah, bulan ke-8 niku Sya'ban, yang wong Jawa Ruwah. Maka sekarang ini sudah masuk Ruwah, ini selain Ruwahan ya. Ruwahan usume wong nawa niku ziarah kubur ya. Terus ke-10 adalah ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal. Jawane nggih Syawal nggih. Yen tenggen Jawa itu Bakdo Syawal. Kemudian bulan ke-11 adalah Dzulqa'dah, yang Jawa ngarani Dzulqa'idah. Terus bulan ke-12 adalah Dzulhijjah atau yang wong Jawa bulan besar. Nah, ini bulannya bulan besar. ya bulan Dzulhijjah. Nah, Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Nah, di dalam bulan itu allazi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan itu adalah turun di dalamnya itu Al-Qur'an. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita belajar bahasa Arab, unzila itu artinya diturunkan, tetapi sekali saja. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah kan tidak hanya sekali, bahkan secara berangsur-angsur. Tapi kenapa kok di sini unzila? Kalau secara berangsur-angsur atau secara kontinu itu nanti menggunakan katanya bukan unzila, tapi nuzila. Nuzila itu secara berulang-ulang. Tapi kalau unzila itu hanya sekali. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kok Allah itu menggunakan kata unzila, bukan nuzila? Padahal sementara kalau unzila itu hanya sekali, faktanya adalah Rasulullah mendapatkan wahyu itu berkali-kali, bahkan sampai seratusan kali. Nah, di sini ulama-ulama tafsir menerangkan Bapak Ibu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah itu secara dua etape, dua tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfudz sampai ke langit dunia atau nanti Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Ka'bahnya para malaikat. Jadi Ka'bah di Saudi itu, di Mekah itu kalau kita tarik vertikal ke atas sampai tembus ke langit, maka di atas langit satu itu ada namanya Ka'bahnya malaikat yang disebut dengan Baitul Izzah atau Baitul Makmur. Sementara kalau Ka'bah yang ada di gunung disebut dengan Baitul Haram gitu ya. Nah, kalau Ka'bahnya malaikat itu Baitul Izzah. Nah, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfudz. Lauh Mahfudz itu langit sub 7 di singgasananya Allah sana. Itu ke langit dunia atau ke Baitul Izzah itu langsung 30 juz. Satu paket langsung 30 juz. Lah, ini yang disebut dengan unzila fihil Qur'an, itu adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfudz sampai ke Baitul Izzah itu atau ke langit dunia itu adalah langsung 30 juz. Lah, kemudian dari langit dunia sampai ke tangan atau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun. Lah, ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu pun juga turun ketika pada waktu bersamaan malamnya ketika dari Lauh Mahfudz ke langit dunia tadi. Jadi ketika satu malam itu terjadi dua peristiwa. Peristiwa pertama dari Lauh Mahfudz sampai ke langit dunia itu 30 juz. Peristiwa kedua dari langit dunia sampai ke Rasulullah SAW yaitu ayat surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, itu maka kemudian nanti disebut juga dengan istilah nanti Lailatul Qadar. Itu ya. Nah, ini jadi kata unzila fihil Qur'an, unzila di sini karena tadi ini bukan katanya yang salah atau bukan tafsirnya yang bukan apa kalimatnya yang salah, tapi memang tadi analisisnya yaitu dari Lauh Mahfudz sampai ke langit dunia tadi. Kemudian unzila fihil Qur'an diturunkan dalam itu Al-Qur'an. Nah, kita tahu Al-Qur'an adalah kitabullah yang apabila kita membaca itu mendapatkan pahala. Setiap hurufnya kita mendapatkan pahala. Setiap kita mengamalkan membacanya itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kalau orang Indonesia niku maca Quran gitu kan enggak bisa kemudian jadi Quran. Quran bacaan atau kata juga bacaan ya. Kemudian Al-Qur'an sebagai di sini hudan linas. Nah, tadi itu keutamaan bulan Ramadan itu di dalamnya turun Al-Qur'an, yang Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau nanti kita buka di surat Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Hudan lil muttaqin itu berapa? Dalikal kita pula roi babi hudan lil muttaqin. Kalau enggak 2-3 itu ya. Di situ Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau di sini sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, ini kok beda, ini gimana ini? Kok Allah kayaknya enggak konsisten seakan-akan gitu ya. Di satu ayat petunjuk untuk manusia, di ayat yang lain petunjuk untuk orang yang bertakwa. Sebetulnya ini bukan bertabrakan atau bukan apa nih, bukan bersentangan, tetapi sebetulnya Al-Qur'an itu awalnya itu petunjuk buat seluruh manusia. Tetapi yang mau mengambil manfaat, yang mau mendengarkan, yang mau mengambil pelajaran itu hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Jadi Al-Qur'an itu hudalina, petunjuk buat manusia. Jadi kalau manusia itu agar tidak tersesat, maka satu-satunya jalan adalah mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tetapi orang yang mau mengambil itu tidak banyak. Maka orang yang mau mengambil itu adalah orang-orang yang bertakwa tadi. Maka orang yang mau mengambil hidayah Allah, mengambil manfaat Al-Qur'an itu hudalil muttaqin tadi, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa tadi. Kemudian bapak-bapak sekalian, hudan, petunjuk, ini ulama membagi menjadi 4 kategori. Dan ini semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Kategori yang pertama atau istilah pertama petunjuk itu adalah ilham. Disebutkan di dalam surat Al-A'la ayat yang ketiga. Di sana ada wallazi qaddara fahada. Dialah Allah zat yang menetapkan dan memberi petunjuk. Lah, petunjuk di dalam ayat ini ulama-ulama tafsir mengartikan atau menafsirkan ilham. Contoh ilham, misalnya ilham ini diberikan kepada manusia, juga diberikan kepada hewan atau kepada tumbuhan. Misalnya kita lihat kalau manusia ini lahir, lahir niku tahu-tahu iso nangis atau dia bisa nangis nggih. Nah, itu juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ayam, ayam niku golek pangan niku iso bedake iki jagung iki watu, niku iso bedake nggih. Walaupun mungkin batu dicat kuning seperti jagung, niku ayam boten napa istilahnya, boten keliru, yang mematuknya itu tidak keliru. Lah, ayam bisa memilih makanan kayak gitu itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalnya misalnya tawon nggih, lebah. Lebah ini gawe sarang kok modelnya hampir sama. Tidak gawe omah kaya omahe wong. Nah, itu karena diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hidayah yang kedua namanya irsyad. Irsyad ini petunjuk agama yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain. Misalnya Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat atau kepada orang-orang Mekah. Atau bapak-bapak kita ini ngasih nasihat kepada istri atau kepada anak kita, maka nasihat itu disebut dengan hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Tetapi hidayatul irsyad ini ini tidak bisa memaksa orang yang kita nasihati itu menerima atau tidak. Itu tidak bisa kita itu memaksa. Karena apa? Yang bisa menerima dia mau menerima itu adalah nanti hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau menerima nasihat Al-Qur'an, orang mau menerima nasihat Kanjeng Nabi itu karena diberikan hidayah atau taufik oleh Allah taala. Ini yang ketiga. Kita lihat Rasulullah SAW menasihati pamannya Abu Thalib itu berpuluh-puluh kali. Tapi pamannya sampai wafatnya beliau tidak beriman kepada Allah. Berbeda dengan kita. Kita ini enggak pernah ketemu Kanjeng Nabi, enggak pernah, bahasanya saja beda, kurunya berbeda, kemudian bahasanya juga berbeda, warna kulitnya mungkin berbeda, irungnya mungkin juga berbeda. Tapi kok gelem-gelemnya kita ini mau beriman kepada Rasulullah, sementara Abu Thalib tadi yang tiap hari langsung dinasihati oleh Rasulullah saja itu tidak mau menerima nasihat tersebut. Nah, maka mau dan tidaknya menerima nasihat itu adalah tadi karena hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Jadi kalau hidayah itu taufik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah itu taufik. Nah, 1, 2, 3 yaitu ilham, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik itu diberikan oleh Allah di dunia. Dan yang satu lagi adalah hidayah yang nanti akan diberikan oleh Allah untuk di akhirat. Yaitu apa itu? Hidayah untuk kita itu masuk surga. Jadi untuk kita bisa masuk surga pun nanti di akhirat kita itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tiga ini berurutan. Tiga yang pertama tadi berurutan. Artinya berurutan gini. Seseorang itu untuk bisa mendapatkan atau untuk bisa menerima hidayatul irsyad, dia harus mendapatkan ilham dari Allah dulu. Seseorang untuk mendapatkan hidayatul taufik, dia mendapatkan hidayatul irsyad lebih dulu. Seseorang untuk mendapatkan masuk surga, dia mendapatkan hidayatul taufik oleh Allah dulu. Jadi seseorang tanpa mendapatkan hidayah taufik dari Allah itu tidak bisa masuk di dalam surga. Intinya begitu, gitu. Lah, seseorang tidak mendapatkan hidayah taufik tanpa adanya hidayatul irsyad. Seseorang tidak mendapatkan hidayatul irsyad tanpa adanya ilham dari Allah. Jadi empat ini berurutan. Nah, sekarang kembali Bapak Ibu sekalian, kembali kita ke hidayah tadi. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya bacakan tentang keutamaan kita itu membaca Al-Qur'an. Ya, tadi kan fungsi Al-Qur'an apa? Bulan Ramadan adalah di dalamnya itu turun Al-Qur'an. Nah, di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Innal baita yattaji'u 'ala ahlihi. Sesungguhnya rumah itu akan diluaskan, akan dilonggarkan oleh Allah pada penghuninya. Watahduruhul malaikat, dan para malaikat itu akan hadir di dalam rumah itu. Maksudnya malaikat di sini malaikat rahmat, bukan malaikat pencabut nyawa. Jadi malaikat rahmat. Watahduruhus syayatin, dan para setan itu akan menjauh dari rumah itu. Wayasuru khairuhu, dan Allah akan memperbanyak kebaikan di dalam rumah itu. Rumah yang bagaimana? Ayyukro'afihil Qur'an. Rumah yang di dalamnya itu banyak digunakan membaca Al-Qur'an. Kemudian, la'innal baita, dan sebenarnya rumah itu layadhiku ala ahlihi. Allah akan mempersempit pada penghuninya. Jadi rumah itu walaupun longgar luas, tapi rasa di dalam penghuninya itu sesek. Rasanya sumpek. Watah jurul malaikat, para malaikat akan menjauh, malaikat rahmat akan menjauh dari rumah itu. Watah jurul syayatin, dan setan-setan akan hadir di dalam rumah itu. Wayatilu khairuhu, dan kebaikannya akan disedikitkan oleh Allah. Rumah yang bagaimana itu? Allah yukro'afihil Qur'an. rumah yang di dalamnya itu tidak digunakan membaca Al-Quran. Nah ini jadi monggo Bapak Ibu dan sekalian, rumah-rumah kita ini, syukur kita itu berusaha paling ingin setiap hari kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk buat manusia tadi. Kemudian wabayyina minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu sebagai penjelas minal huda wal furqan, penjelas dari petunjuk. Maksudnya penjelas dari petunjuk gimana? Yaitu seseorang itu bisa mengerti kalam dan karoh itu dengan Al-Quran. Artinya parameter halal dan haram itu adalah Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang dikatakan oleh Al-Quran haram, maka itu berarti kedudukan yang sebenarnya adalah haram. Walaupun seluruh manusia itu mengatakan halal, jika Al-Quran itu mengatakan halal haram, maka itu kedudukannya adalah haram. Begitu juga walaupun manusia itu mengatakan haram, kalau Al-Quran itu mengatakan halal, maka itu hukumnya adalah halal. Jadi itu maksudnya wabayyina minal huda, penjelasan dari petunjuk tadi, yaitu bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas dari halal dan haram, penjelas dari akal dan batin. Jadi sesuatu dikatakan benar kalau Al-Quran mengatakan benar, sesuatu dikatakan salah kalau Al-Quran mengatakan salah. Jadi walaupun banyak manusia mengatakan benar, kalau Al-Quran mengatakan salah, maka itu kedudukannya adalah salah dan sebaliknya. Nah ini maksud dari kalimat wa bayyina minal huda. Kemudian wal furqan juga begitu. Furqan itu artinya pembeda. Pembeda. Pembeda dari apa? Minal haq wal batil. Dari barang yang hak dan dari barang yang batil. Di dalam surat, dalam Al-Qur'an itu ada nama surat, namanya surat Al-Furqan. Oke, sekarang saya lanjutkan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Lah di sini bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang dimaksud dengan menyaksikan di sini? Satu, ini pendapat ulama. Pertama pendapat Ibnu Abbas, faman syahida faman syahida awal syahri, siapa yang menyaksikan awal bulan Ramadan dan dia berada di mukim, artinya mukim itu dia tidak musafir, maka dia ketika tidak musafir dan menyaksikan, artinya menyaksikan itu patuh pada bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya dia itu menyaksikan bulan Ramadan, tapi ketika itu dia tidak dalam keadaan mukim, atau dia ketika dalam mati safar, maka dia tidak wajib berpuasa. Ini jadi maksud kalimat syahidah minggu syahro, itu diterangkan pertama semacam itu. Kemudian yang kedua, maksudnya menyaksikan itu dalam keadaan satu balighon, dia dalam keadaan baligh. Jadi walaupun anak kecil masuk di bulan Ramadan, dia belum wajib puasa. Kemudian yang ketiga, akilan, dia dalam keadaan berakal. Pun tua, nih dia majnun, nih tidak ora genep gitu, nih maka dia juga tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya mukallifan, dia orang yang terbebani atau dia mampu berpuasa. Maka orang-orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, kemudian ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui yang tidak mampu berpuasa, walaupun nanti di bulan puasa dia tidak wajib berpuasa. Dan itu gimana? Dia membayar fidyah nanti. Nanti akan kita bahas insyaallah. Lah agak melompat sedikit, kalau membayar fidyah seberapa banyak? Pendapat yang paling banyak dipakai adalah pendapatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa membayar fidyah itu satu hari adalah satu mud. Satu mud itu kurang lebih 1/4 kilogram. Jadi ini bisa dibayarkan setiap hari, bisa dibayarkan sekali dalam satu bulan. Kalau sekali dalam satu bulan berarti tinggal mengalikan ya. Mengalikan 30 kali 1/4 berarti kurang lebih 37 atau 38. Nah itu dibayarkan untuk diniatkan membayar fidyah selama 1 bulan itu sudah cukup ini. Bahkan kalau Anas bin Malik ini seorang sahabat yang usianya lebih dari 100. Beliau ketika 2 tahun sebelum wafatnya, karena beliau tidak mampu berpuasa, maka beliau membayar fidyah. Cara beliau membayar fidyah kalau dari Anas itu adalah mengundang orang miskin sebanyak minimal 30 orang diundang bijak makan buka bersama. Maka itu sudah mencukupi untuk membayar fidyah selama satu bulan. Jadi satu orang kan setiap hari dia selain membayar berbentuk apa bahan makanan pokok, kan bisa diganti dengan cara memberikan satu porsi makanan kepada orang miskin. Nah tadi yang digunakan oleh Anas bin Malik adalah dia mengundang minimal 30 orang fakir miskin ke rumahnya, dikasih satu porsi makanan minimal tadi sebanyak 30 orang, diniatkan untuk membayar fidyah selama 30 hari, maka itu sudah mencukupi membayar fidyah selama 1 bulan. Itu yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tetapi di sana di dalam ayat yang ke-184 sebelumnya ini bisa kita bahas, faman tatawwa khairullah, maka siapa yang melebihkan itu lebih baik. Jadi misalnya tadi seharusnya satu hari itu 1,25 jadi 5 kilo misalnya, itu akan lebih baik. Atau kalau hanya satu porsi makanan kok kita kok ringan men, diganti 5 porsi makanan itu juga lebih baik ini. Ya kembali di sini ya bapak-bapak, bahwa faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan. Lah di sini nanti ulama berbeda pendapat sejauh mana toh kita ini boleh tidak berpuasa karena dalam perjalanan. Ada beberapa pendapat ya yang dikatakan safar itu. Pendapat yang pertama ini, atau sebelum membahas sana yang dinamai safar dulu, ada beberapa pendapat dulu. Pendapat yang pertama, mengadakan perjalanan 3 mil itu sudah masuk dalam kategori safar. 1 mil itu 1,8 kilo. Berarti kalau 3 mil itu kurang lebih 5,4 kilo atau 6 kilo lah. Itu ada yang mengatakan terlepas dari kalangan ulama-ulama dhahiri yang dipegang oleh Ibnu Hazm, itu berpendapat 5,4 kilo itu sampun musafir. Terus yang tenggeriki teng Prambanan itu pun musafir. Nah, Prambanan tenggeriki ini kurang lebih 7 kilo. Nah, okay. Jadi yang bapak-bapak belonjo teng Prambanan pas pasarane legen nih kalau okay. Nah, ini tenggeriko sudah boleh jamak sholat, sudah boleh tidak puasa. Nah, itu yang pendapat pertama. Tapi ini pendapat yang kurang populer, ya. Okay. Kemudian pendapat yang kedua adalah 3 farsah. Di dalam hadis Bulughul Maram yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu 3 farsah. 3 farsah, 1 farsah itu 3 mil. Berarti kalau 3 farsah berarti 9 mil. Tadi 1 mil adalah 1,8. Kalau 9 mil berarti 9 kali 1,8 kurang lebih 16 kilo. Ya, 16, sekian kilo atau 17 kilo lah. Lah itu sudah boleh kita jamak ini. Atau yang kita puasa sudah boleh kita tidak berpuasa. 17 kilo itu pun dia ping mriki. Kabupaten yo ping kilo ping mriki, Pak. Kabupaten Sleman. Yen Pak Harto saking dari segi dalam pinten kilo Pak Harto? 9 kilo. Oh, berarti dua kalinya itu. Berarti pendapat pertama menang saya boten puasa Pak Harto. Nggih. Jadi misalnya nggih, misalnya saya ke Merapi itu nggih, itu lebih sudah dari 16 kilo di daerah Cangkringan sana. Nah, itu kalau mulai pendapat yang kedua itu sudah boleh di jamak salat saya, boleh dikosor salat saya ini. Kemudian pendapat yang ketiga adalah 4 gurut. 4 gurut, kurang lebih 4 gurut itu adalah 80 kilo. Ya. 80 kilo, 80 itu kurang lebih pundi nggih? Solo Jogja niku 60-an kilo. Ya. 70-60 kilo. Nah, 80 itu berarti mungkin Karanganyar atau Tawangmangu mungkin nggih. Nah, itu baru boleh di jamak, boleh dikosor dan boleh tidak berpuasa. Nah, terus misalnya kita itu teng Jakarta. Terus di sana 3 hari. Kita boleh enggak menjamak terus atau mengkosor terus, atau boleh enggak selama 3 hari di sana itu kita tidak berpuasa? Karena kita kondisi kita adalah musafir gitu, kan? Nanti kalau kita buka dalam kasus Bulughul Maram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 18 hari di Mekah, beliau selalu menjamak dan mengkosor salat terus. Itu gitu. Selama 18 hari. Artinya diperbolehkan, walaupun menurut pendapat Imam Syafi'i dibatasi maksimal 3 hari. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i maksimal 3 hari. Kalau sudah 4 hari maka kita anggap itu kita bermukim di situ. Bahkan kalau menurut pendapatnya Utsman bin Affan, itu Utsman bin Affan berpendapat bahwa pokoknya selama nenggon ati itu belum niat pindah, maka dianggap sebagai musafir terus. Misalnya mbak-mbak yang dari Sumatera di sini kuliah teng UPN mriki, kos teng mriki, maka selama hatinya itu jek mantep omahe tenggen Sumatera, maka teng mriki itu tidak apa, jadi tidak wajib poso gitu nggih. Ya, itu pendapatnya Utsman bin Affan. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh Ustaz Hasbi Asyidqi, nggih. Beliau kan asalnya Aceh nggih. Beliau asalnya Aceh, dulu dosen IAIN tapi sudah wafat beliau, ulama yang terkenal di Indonesia ini Ustaz Hasbi Asyidqi. Buku-buku agamanya banyak nggih kita baca. Beliau itu menganggap karena hatinya itu masih kepengen uripe itu tenggen Aceh, maka beliau selama di Jogja sampai wafatnya dia menganggap dirinya itu musafir. Jadi tidak jumatan, kemudian tidak apa, sholatnya dikosor dan dijamak terus. Alasannya begitu. Ya. Kalau puasa saya nggak tahu apakah beliau puasa atau tidak. Ya. Terus ada yang berpendapat, tapi pendapat itu pendapat sangat lemah, karena dari sisi nalar nggak nalar. Pendapatnya ini, selama belum pindah KTP, nah, padahal di zaman Nabi kan belum ada KTP, nggak boleh KTP elektronik. Jadi ini pendapat yang tidak berdasar. Jadi selama belum pindah KTP, maka ya tetap dihitung boleh jalan. Misalnya saya KTP-nya itu masih Solo, misalnya gitu, gitu. Nah, saya di Jogja ini berpuluh-puluh tahun belum pindah KTP, maka saya kedudukan di Jogja itu masih sebagai musafir. Nah, ini yang terkenik nanti gitu, gitu pun bahas pikir, gitu. Ya, kembali di sini. Jadi siapa yang sakit lah? Sekarang model sakitnya yang boleh tidak berpuasa itu bagaimana? Akan kita lihat di sini model sakitnya yang sampai dengannya itu tidak atau sedikit dia boleh tidak berpuasa adalah satu, menurut Imam Hasan sakit yang apabila dia sholat itu tidak bisa berdiri, dia harus dengan duduk, maka dia ketika sudah dalam kondisi kayak gitu itu dia boleh tidak berpuasa. Ini pendapat Imam Hasan. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal adalah pendapat dari Imam Syafi'i, yaitu yang sakit apabila dia nekat puasa maka menyebabkan sakitnya itu tambah parah. Nah, maka dia dengan kondisi kayak gitu itu dia boleh tidak berpuasa. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang juga agak lucu, pendapat Ibnu Sirin adalah annahu kulli maradin intalaqa alaihi ismul marad. Jadi segala sesuatu sing dia itu merasa sakit maka itu disebut wong loro dan dia tidak wajib puasa. Misalnya nyuwun sewu loro panu itu ora poso gitu nggih. Nah, karena sudah dianggap sakit. Wong loro napa misale nggih pilek dia sudah boleh tidak berpuasa. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak populer juga. Nggih. Saya lanjutkan. Jadi wamangka namaridun awala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor, maka adalah dia itu mengganti di hari yang lain. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ini sebagai nanti muncul asas kaidah fikih ya, bahwa ketika seseorang itu menghadapi sebuah kesulitan maka dia boleh mendapatkan rukhsah atau boleh mengambil keringanan. Contohnya orang yang hamil ketika dia puasa itu merasa berat maka dia boleh tidak berpuasa. Orang tua rentah yang dia tidak kuat berpuasa maka dia boleh tidak berpuasa. Atau misalnya ini ya, jenjau kuli bangunan atau supir becak, dia itu menjadi tulang punggung keluarga, yang dia puasa maka dia tidak kuat karena dia harus mencari nafkah setiap hari. Ini yang dia harus mencari nafkah, dia tidak kuat puasa, maka ini menurut ulama dia boleh tidak berpuasa tapi dia nanti membayar fidyah karena dia termasuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ini. Jadi Islam itu agama yang penuh solusi, tidak memberikan kesulitan. Jadi segala sesuatunya itu ada solusinya, ada jalan keluarnya. Walitub minum data, dan adalah kalian menyempurnakan hitungan. Nah, ada menyempurnakan hitungan dengan cara rukyat, ada dengan cara hisab. Nah, monggo ini teng Indonesia ini ada dua versi ya. Versi rukyat kudu nonton bulan, versi kedua ya dengan cara di hisab. Nah, ini masing-masing ada beralasan sendiri-sendiri. Walatukabbirullaha 'ala ma hadakum, janganlah kalian bertakbir atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Ini Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan ayat ini, beliau mengambil istinbat bahwa takbir Idul Fitri itu dimulai sesudah habisnya Ramadan. Jadi misalnya nanti ini Ramadan terakhir, maka maghribnya itu sudah boleh bertakbir. Itu pendapatnya Imam Syafi'i berdasarkan ayat ini. Walitukabbirullah 'ala ma hadakum. Jadi sempurnakanlah hitungannya, habis itu kemudian bertakbirlah. Kemudian kalau pendapat Ibnu Umar, beliau tidak begitu. Ibnu Umar itu takbir sholat id itu dimulai pada subuh mau berangkat ke sholat, jadi malamnya itu tidak ada takbir. Jadi malam ya sudah hanya ngedum zakat fitrah tok, tapi tidak ada takbir. Ini pendapat Ibnu Umar. Makanya ini perlu saya sampaikan ada dua versi ini, nanti agar kita tidak perlu saling menyalahkan. Saya menggunakan pendapat Ibnu Umar makanya ditak ya. Nah, orang tetol, orang nak jadi leok gitu ya. Lah sing mulai pendapat Imam Syafi'i nggih, wong wayahe bengi-bengi malam bakda ora takbiran. Nah, itu tidak saling menyalahkan, tapi monggo kita mengambil pendapat yang mana. Dan Bapak Ibu sekalian, takbir ini juga merupakan kalimatus syukur. Jadi takbir itu merupakan bentuk kalimat syukur. Jadi kalimat syukur itu bukan hanya alhamdulillah, tapi juga Allahu Akbar, itu juga kalimat syukur. Pernah Rasulullah SAW itu ngabari, saya berharap, ngabari kepada para sahabat ya, saya berharap nanti seperempat dari penghuni surga itu adalah umatku. Maka para sahabat itu bertakbir Allahu Akbar sebagai rasa syukurnya. Terus saya berharap nanti penghuni surga itu sepertiga itu adalah dari umatku. Para sahabat pun juga kabarnya kami bertakbir semua. Kemudian saya berharap nanti penghuni surga itu setengahnya itu dari umatku. Maka para sahabat pun juga bertakbir. Lah sehingga ini menjadi apa? Mubayyin, menjadi penjelas bahwa nanti penghuni surga itu setengahnya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian bapak-bapak, ada juga kalimat syukur di dalam surat Wadduha itu wa amma bi nikmati rabbika fahadzir. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu itu maka ceritakanlah. Jadi kita menceritakan mendapatkan nikmat itu bagian dari cara bersyukur. Tapi hatinya ditoto, karena menceritakan dalam bentuk kesombongan dengan bersyukur itu nanti batasannya sangat tipis sekali. Jadi wah, aku ndak ingin tuh ditelung miliar deh. Aku bisanya begitu gitu. Sopo ya sing gelem tak dumingi ya. Itu bisa itu dikatakan sombong, bisa dikatakan sebagai syukur. Nah, tergantung kepada apa niatnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fakatis. Ning nggih yen saged boten ping crita tok. Yen saged nggih nyiprati itu nggih. Jangan sampai cerita wahyu ini makan sate kelatak tiga piring enggak habis. Sing diceritani telung dino enggak makan. Ya, wala'alakum tashkurun, dan agar supaya kalian itu bersyukur. Tadi ya, dengan bertakbir itu merupakan kalimat syukur. Ya, demikian bapak-bapak. Lah sekarang kesimpulannya dari judul tadi, keutamaan bulan Ramadan berdasarkan apa? Surat Al-Baqarah 185, bahwa bulan Ramadan adalah bulan ketika awal diturunkannya Al-Quran dari Laut Mahfudz sampai ke langit dunia, dan dari langit dunia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertamanya yaitu pada bulan Ramadan. Nah tentunya orang ketika mendapatkan Al-Quran itu nikmat yang paling besar. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu sekalian kalau kita ini dimudahkan oleh Allah untuk belajar Al-Quran. Ya, sekarang di situ ada apa pelajaran yang bisa diambil? Tolong Zuhri dibacakan. Zuhri. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran. Ya, jadi keutamaan bulan Ramadan, keutamaan Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya, kalau berdasarkan ayat ini, ya, di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pembeda dan seterusnya. Nah, itu keutamaannya. Nomor dua, Yuri. Wajibnya puasa Ramadan untuk orang yang mampu, yaitu Islam, berakal, balik, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yes. Ibu-ibu, termasuk orang yang tidak mampu dan membayar fidyah, ini menurut pendapat Syekh Utsaimin, itu saya sebutkan di satu wanita yang hamil, wanita yang menyusui, dia tidak wajib mengqadha, tapi dia wajib membayar fidyah saja. Termasuk orang tua yang sudah tua renta tidak kuat, termasuk tadi saya sebutkan orang yang menjadi tulang punggung keluarga sementara dia bekerja berat. Tapi untuk orang yang sakit, yang misalnya ada kemungkinan disembuhkan atau orang safar, maka dia tidak membayar fidyah, tapi nanti dia mengganti di hari yang lain. Itu jadi ada dua pengganti, yang satu membayar fidyah, yang satu mengganti di hari yang lain. Nah, untuk orang yang sudah membayar fidyah, dia tidak wajib mengganti di hari yang lain. Dalilnya apa? Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Karena memang ada pendapat sing misalnya ibu-ibu yang hamil atau menyusui itu besok itu wajib membayar fidyah dan wajib untuk mengqadha puasa. Lah ini malah tambah reposo. Dereng poso mungkin wis hamil melih. Kesundulan. Bagaimana rai sopo-sopo melih? Nah, ini ya. Maka pendapat yang lebih rajih adalah ibu-ibu yang hamil atau menyusui itu tidak wajib mengqadha puasa, tapi dia wajib membayar fidyah tadi. Nomor 3. Rukhsah untuk orang yang sakit dan musafir. Ya, rukhsahnya dia mengqadha puasa ya. Yaitu dia berpuasanya diganti di bulan yang di luar Ramadan. Nomor 4. Wajibnya mengganti puasa di hari lain untuk orang yang gugur. Iya, tadi contohnya puasa sakit dan musafir tadi. Cukup habis. Masih. Monggo. 5. Mudahnya syariat Islam serta tidak menyulitkan. Ya, jadi kita menjalani Islam niku segala sesuatunya itu ada solusi tadi ya. Ra mampu poso, bayar fidyah. Lain bayar fidyah ra duwe, maka nanti ada kewajiban saudara-saudari muslim yang lain ngasih sedekah untuk dia bisa membayar fidyah. Lain sak kampung dia itu sing larat dhewe-dhewe nggih. Lah fidyah digawake dhewe nggih. Nomor 6. Dicariakan takbir di hari Id sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Islam. Ya, tapi di hari Id tadi ada dua pendapat. Pendapat Ibnu Umar itu mulainya ba'da subuh berangkat ke lapangan. Pendapat Imam Syafi'i mulainya sesudah Ramadan selesai. Ini terakhir. Ketaatan adalah tanda syukur kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia tidak bersyukur dan tidak digolongkan dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi cara bersyukur itu ada 3, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Dengan lisan tadi ada 3, mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, dan menceritakan kepada orang lain. Dengan perbuatan yaitu dengan taat kepada Allah. Dengan hati meyakini bahwa apa yang sudah kita dapatkan itu semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas. Sebelum kita akhiri, ada mungkin yang perlu ditanyakan, semoga. Anjing monggo. Ada yang bertanya? Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yang pertama, kewajiban itu mesti didahulukan daripada sunnah. Ibu-ibu nyaur utang puasa itu wajib. Puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Maka dalam tertibnya, mendahulukan kewajiban itu lebih baik daripada mendahulukan sunnah. Itu ya. Kayak misalnya ibu-ibu di rumah itu pas hari Senin itu kepingin poso Senin, tapi suami tidak membolehkan. Suami kerjain pelayaran mulai Senin tok lah, pas Senin poso lah. Suami itu opo gitu ya. Nah akhirnya ibu-ibu gak boleh puasa gitu ya. Maka ya ibu-ibu tetap mentaati perintah suami. Mentaati perintah suami itu hukumnya wajib, sementara poso Senin Kamis itu hukumnya sunnah. Maka mentaati perintah suami harus didahulukan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ibu merasa keberatan betul dengan tidak mampunya utang poso dengan berpuasa tadi, maka diperbolehkan dengan membayar fidyah. Jadi tadi ada solusinya, boleh membayar fidyah kalau memang kondisinya yang ini poso, menurut pendapat Imam Syafi'i tadi, yang poso kok malah menambah apa parahnya sakit, maka dia boleh tidak berpuasa kemudian membayar fidyah. Membayar fidyahnya berapa? Tadi seharinya 1,25 kg. Walaupun ada berpendapat hanya 6 ons, tapi kalau saya kok lebih cenderung milih sing akeh karena insya Allah enggak berat gitu ya. Begitu Bu ya. Jadi oh ya, tahun kemarin juga masih punya utang. Oh iya. 35. Ya kalau ibu masih merasa mampu, bisa mampu ya punya kewajiban puasa, tapi ibu sudah nggak merasa mampu untuk berpuasa, maka membayar fidyah. Jadi kalau poso kondisinya fisik kok malah tambah nggak karuan, maka itu membayar fidyah saja. Ya, cukup. Ada yang lain? Oh, ya sebetulnya idealnya itu pada bulan Ramadan itu juga. Kalau tadi Anas bin Malik itu membayar fidyahnya itu juga pada bulan Ramadan. Jadi boleh misalnya pas hari terakhir itu ngundang, nopo, ngundang fakir miskin tadi itu untuk membayar fidyah selama 1 bulan itu diperbolehkan. Moga bapak. Salam. Ini berkaitan dengan ini pertanyaan saya seperti ini. Kualitas pahala. Kualitas. Okay. Kualitas pahala. Okay. Artinya kalau kita tadi kan bisa berpuasa pada saat khusus gitu ya, berpuasa di luar rumah. Kualitas pahalanya sekitar mana antara puasa pada bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Yang membayar tadi. Oh, nanti. Yang kedua, membayar fidyah atau mengkodoknya? Mengkodok. Yang kedua, sholat tarawih. Itu kan kaitannya dengan puasa. Nanti. Pada saat seseorang itu tidak berpuasa, apakah istilah sholatnya itu tetap sholat tarawih atau sholat malam? Oh, nanti. Pada bulan Ramadan. Nanti, nanti. Karena musafir tadi kan tidak puasa. Nanti, nanti. Yang berikutnya sebelah ada kita. Yang pertama, kalau nanti kita buka di ayat 184, wa antasumu khairul lakum. Jadi jika kita itu safar, jika kita itu sakit, maka boleh kita tidak berpuasa. Tapi kalimat selanjutnya wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu itu berpuasa, maka puasa itu lebih baik buat kalian. Nah, jadi dari situ ketika kita itu safar, kita nekat poso, atau ketika itu sakit yang tidak membahayakan kita nekat poso, maka itu pahalanya lebih baik gitu nggih. Sehingga kita kesannya tidak meremehkan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, salat tarawih itu, definisi salat tarawih adalah salat yang dikerjakan di bulan Ramadan, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan dan dilakukan di awal waktu, itu namanya sholat tarawih. Biasanya nanti bisa berjamaah, biasanya dilakukan secara berjamaah. Maka entah dia itu berpuasa atau tidak, maka sholatnya disebut juga dengan sholat tarawih. Gitu ya. Nah, kalau 11 dan 23 itu nanti kembali kepada kita menggunakan mazhab yang mana. Kalau kita menggunakan pendapatnya mazhab Imam Syafi'i itu 23. Begitu kan? Tapi kalau kita menggunakan pendapat yang lain itu 11 rakaat. Iya. Jumlah rakaatnya tetap 11. Ya sebetulnya bisa 11, bisa 23. Boleh. Kurang pun boleh, okay. Jadi kurang pun boleh. Jadi yang namanya sholat tarawih itu minimal adalah 8 plus sholat witir 3 rakaat, itu namanya sholat tarawih. Okay. 2 plus 3 itu berarti namanya sholat malam, okay. Ramadan, ya. Tapi biasanya kalau sholat malam dilakukan secara sendiri dan dilakukan di waktu malam. Biasanya definisinya begitu. Kan kita juga diperbolehkan, ya. Ada yang berpendapat bahkan tetap lebih baik sholat malam daripada sholat tarawih, sehingga karena Nabi itu sholat tarawih hanya 2 atau 3 hari saja. Nabi itu kan sholat malam di rumah terus, kan begitu. Maka berdasarkan dalil itu, perbuatan Nabi itu, maka ada yang berpendapat bahwa sholat di rumah, sholat malam itu lebih baik daripada sholat tarawih. Ada yang berpendapat begitu. Tapi nanti ada hadis, siapa yang sholat tarawih bersama imam secara berjamaah sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala yang pahalanya. Jadi berdasarkan itu, maka pendapat yang kedua itu baik sholat tarawih itu. Allah Allah. Moga. Yang pertama untuk wajib puasa itu kalau syaratnya itu balik, jadi lebih. Oh jadi. Beda dengan sholat. Sholat itu. Iya. Untuk sholat itu perintahnya tetap sudah dalam kondisi balik. 7 tahun itu perintahnya dari orang tua suruh ngajari sholat. Tapi kalau sudah umur 10 tahun itu ngajarnya agak keras, boleh dipukul, kan begitu gitu. Tapi dari sisi kewajiban sholat itu tetap dalam kondisi sudah balig itu. Jadi. Jadi. Untuk menghafal Al-Quran itu tidak ada kewajiban, okay. Yang ada itu nanti kita bisa buka di surat Al-Muzzammil itu warasilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, ulama menafsirkan membaca Al-Quran dengan tartil itu, satu, kita latihan membacanya sampai bisa, itu harus kita upayakan. Dan yang kedua, kita mempelajari isi atau tafsir Al-Quran itu. Dan yang ketiga, sudah mempelajari itu memahaminya. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Itu kewajiban yang paling pokok. Jadi untuk menghafalkan Al-Quran itu tidak kewajiban setiap individu muslim. Karena kita memang untuk menghafal Al-Quran secara 30 juz ini tidak semuanya mampu. Ini. Maka yang punya kewajiban adalah satu tadi, belajar membaca, mempelajari sampai memahami, kemudian mengamalkannya. Itu nanti pembahasannya di dalam kitabul ilmi, kitab ilmu, bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu Al-Quran. Nah, sejauh mana mempelajari ilmu Al-Quran? Latihan membacanya, latihan kita itu ngerti tafsirnya, sampai kemudian kita itu mengamalkannya, itu kewajiban kita. Tidak sampai kemudian sampai hafal 30 juz. Kalau kita hafal 30 juz itu sebuah keutamaan saja. Cukup ya, ini sudah mau azan, kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.